Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Amma ba'du. Khairin asallahu. Kita lanjutkan kesimpulan kita. Terus anda bisa dibayar kembali mahala jurni. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari mantan kami mahala jurni terkait dengan alisabat nilai syarif isim walau unsyarif. Maka di sini akan kita perjelas kembali tentang isim walau unsyarif tersebut. Part of fihi masal dalam pembahasan tapi sebenarnya soal ada beberapa permasalahan yang akan kita kajian. Al-mas'alah al-ula al-sebenarnya soal yusamma al-mamnu'a minas-sarfi wa ghairal munsharif wa ghairal munawwan. Al-ismul ladzi la yansharif juga disebut dengan al-mamnu minas-sharf, juga disebut dengan ghairal munsharif, juga disebut dengan ghairal munawwan. Jadi nama lain dari alis berlatih sorry al-mahno minas sorry ghoir mun sorry ghoir mun awwan. Nah, al-mas'alah tuasannya alis berlatih sorry huwa ma la yajuzu ayyal liqahu tanwin wa al-qasr. Ini definisi alis beradil yasar. Alis beradil yasar itu ialah isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasar. Jadi kalau ditanya ma alis beradil yasar, maka jawabannya ma lai juzu ayat liqahu tanwin wa kasar. Isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasar. Al-mas'alah ats-tsalitsah al-ismu alladhi la yansharif yurfa'u min dhammati wa yunsaru wa yujarru bil fathah. Nahnu sya'a Ahmad ra'aytu Ahmad ba'athu bi Ahmad. Al-ismuladzina yang syarif tanda rafaknya dengan domah tanpa tanwin, nasab dan jarnya dengan fathah tanpa tanwin. Contoh jar Ahmad, ya, tak boleh Ahmadun. Ra'aitu Ahmad, mar'tu bi Ahmad. Al-mas'alatu al-arabiyyah al-ilal alladhi taqa'u fil ismi alladhi la yusharif ismi. Sebab yang menjadikan isim itu ghairu munsharif ada sembilan. Ia al-awwal al-jam'u, الثاني وزن الفعل، الثالث الأدل الرابع التعنيف، الخامس التعريف أي العلمية، السادس التأكيد، السابع الألف والنون الزائدتان، الثامن الإجماع، التاسع الصفة. يجمعها قوشا إجمع وزن عادلا أن بمعرفة rakib wajib ujma dan berwasfa berhamdulillah. Jadi penyebab isim itu wailun sharif ada 9. Yang pertama jamak dengan ketentuannya yang telah jelaskan dalam agama, ya. Yang kedua mengikuti wazan fi'il dengan ketentuannya. Yang ketiga al-ajr itu ialah isim yang berubah dari bentuk aslinya tanpa merubah. Dan at-ta'nis mu'annas dengan ketentuannya. Kemudian at-ta'rif yakni alam dengan ketentuannya. At-ta'kir dengan ketentuannya. Ali dan Nun Zaidah dengan ketentuannya. Kemudian al-ijma' ajar dengan ketentuannya. Dan yang 9 sifat juga dengan ketentuannya. Yang mana bisa digabung dalam ucapan penyair ijma', jamak wazin, wazan fi'il, adilan adil, anis ta'nis, bima alifat yang ta'rif alamiyah, rakib rakib, wazin arif balun zahidah, ujman ajar fal wasfa sifat. Alhamdulillah. Al-Mas'alatu Al-Khamisah Al-Ismul Nadina Yusarif ala Nawa'i. Isim Wa'il Yusarif itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Al-awwal li'illatil wahidah. Dan kedua punya satu sebab dari 9 sebab tadi. Ya. Atsani li'illatain. Yang kedua memiliki dua sebab dari 9 sebab tadi. Jadi ada yang sebabnya cuma satu saja, ada yang sebabnya dua. Semuanya diambil dari 9 sebab yang disebut di atas. Al-Mas'alah Wasadisa Al-Ismul Nabi Yang Sa'ad Di'illatil Wahid Yabaw Al-Ahwal Al-Mas'alah yang memiliki satu sebab terjadi pada tiga keadaan sebagai berikut. Al-Ula Ida kada ismu mahtuman biarin ta'nis al-maksurah. Jika isimnya diakhiri dengan alif ta'nis maksurah, alif ta'nis dan diperkawini. Walau tak istilah suara, majaan fiahir isim dan takni maftuhan makomlah. Alif tak istilah suara itu ada di akhir isim untuk menunjukkan kalimat tumanas yang sebelumnya dibaca di sebelum hari tadi dibaca ciri-ciri. Nafuhulah, dikau, jarka. Kotla, Salwa, Laila, itu gak boleh canggih, ya, karena dia dengan alif-alif maksua menyebabkan dia menjadi berurus. Cirinya sebelum alif maksua di fathah. Asalnya keadaan yang kedua. Tidak ada ismu maktumah di hari ta'lif al-maktudah. Jika isimnya diakhiri dengan hari ta'lif al-maktudah. Wa alifu ta'lif al-maktudah masyarakat di akhir kalimat ini qabla alifun wa tuqlatu tsaniyah hamzatan wa qila kullu hamzatin zaidah ba'da alifin sallallahu alif ta'nis mamdudah itu ada di akhir kalimat. Sebelumnya ialah alif, kemudian di yang kedua diganti dengan hamzah. Atau bisa juga dikatakan setiap hamzah zaidah setelah alif yang sebelumnya dua huruf. Coba perhatikan contohnya. Najla Najla Hayya ikut sirat muntahal jumuk. Al-mas'alah itu as-sabiah. Alis menadila yusarif di illataini naw'an al-alam was-sifah. Simbol itu sorif yang memiliki dua sebab terbagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok isim alam, kelompok sifat. Ya, jadi yang ini tuh alam plus apa sebabnya, yang ini sifat plus apa sebabnya. Ya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-alam yakunu minal ismi alladhi la yusarif fi sifati mawadi. Isim alam yang termasuk ghairu musarif ada di tujuh tempat. Jadi dia itu menjadi isim ghairu musharif pada itu isim alam yang apa gitu ya. Itu yang ada di tujuh tempat. Al-awwal ayyakuna alaman mu'annatsan. Yang pertama alam dan dia mu'annas. Sawa'un akana lafdiyan wa ma'nawiyan nahwu Fatimah wa Aisyah. Sama saja kata alamnya ulang di maknawi. Cara lafad ada tanda mu'anasnya, secara makna dia juga mu'anas. Itu juga sebenarnya menyebabkan di sebuah Fatimah, Aisyah, Khadijah, Sumayyah. Kita bertanya Fatimah termasuk isim ghairu musharif. Karena berapa sebab? Dua sebab. Yang pertama alam, yang kedua muannas lafzi ma'nawi. Au kana lafziyan la ma'nawiyan, atau muannasnya itu lafadznya ada tanda tak marbutnya, tapi tidak secara makna. Berarti secara makna diperbudakan, tetap menjadi wajib. Nahwu Hamzah wa Muawiyah wa Talha. Di Hamzah, Muawiyah, Talha termasuk isim wajib musharraf. Dengan berapa sebab? Dua sebab. Yang pertama dia alam, yang kedua dia muannas lafzi. Au kana ma'nawiyan la lafziyan, atau muannasnya ma'nawi. Secara makna dia muannas. Dalam dia secara lafaz enggak ada tanda-tanda muannas. Nah, Su'al wa Zainab wa Maryam ini termasuk oleh musyarif dengan dua sebab. Sebab yang pertama dia alam, yang kedua muannas apa? Ma'nawi. Jadi muannas itu ada yang apa ini? Lafzi wa ma'nawi, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Semuanya bisa boleh usah. Tapi ada beberapa catatan. Ini muannas tapi ada catatannya. Idakah dal alamul muannas arabiyan sulatiyan sakinal wasat fayjuzu man'u wasafu. Nah, Dakdun, Dakdun, Hindun, Jumlun. Kalau ada nama orang muannas Arabi, Arabi tadi bukan ajar. Nama orang muannas Arabi, tiga huruf, tengahnya sukun, apa bisa munsharif, bisa boleh munsharif. Contohnya dakdun, dakdun, hindun, jumlun. Itu bisa dakdun, dakdun, hindun, jumlun. Illa ayyakuna mangkulan minal mudhakkar ila al-muannats kama idza sunniyat imra'un zaid fayajibul mangkulus shadd walikan sahur wasat. Kecuali kalau nama laki-laki kemudian dipakai untuk nama perempuan. Seperti kalau ada orang perempuan diberi nama Zain, maka wajib boleh musyarif sekalipun tengahnya sukun. Zain tengahnya sukun ya, tapi dia nama laki-laki dipakai untuk nama perempuan. Nah, Ja'at Zaidu Ra'aitu Zaidah Maratati Zaidah Zaid Mbak Zaid. Bagaimana kalau nama perempuan dipakai untuk nama laki-laki? Tidak termasuk. Ini babnya Tuhan Ta'nif ya. Nah, yang berbau mu'anas, bukan yang berbau mudakar ya. Kalau mudakar mu'anaskan, walaupun tidak huruf tengahnya sukun, maka wajib oleh musyarif. Wa kadzalika idza kana thulathi yusakin wasat jamian. Demikian pula kalau tiga huruf tengahnya sukun tapi ajam. Tiga huruf tengahnya sukun ajam, maka munsharif. Contoh jun, madinah, faz, bayan, wabayan, siras, ya, siras, sona rasa, jun, kota yang ada di Yaksia. Jaraknya antara siras ada 20 fasah. Hims, bal, nis, tulis dua bismil makna. Baik, ini yang benar judu ya, tak boleh judu. Judu. Jadi kalau tiga huruf tengahnya sukun arobi, nah, maka boleh mensorek, boleh boleh mensorek. Kalau tiga huruf tengahnya sukun yang asalnya nama laki-laki dirubah menjadi nama perempuan, maka wajib ghoyrul musharif. Kalau tiga huruf tengahnya sukun ajar, maka ghoyrul musharif. Tetapi ini sering cepat ya. Tiga huruf tengahnya sukun arabi, maka boleh munsharif, boleh ghoyrul munsharif. Tiga huruf tengahnya sukun arabi tapi nama laki-laki yang dipakai nama perempuan, maka wajib ghoyrul munsharif. Tiga huruf tengahnya sukun ajam, maka ghoyrul munsharif. Tiga huruf tengahnya berharokat, ghoyrul munsharif. Sakor ya. Tay. Asana di tempat isim alam yang termasuk ghoyrul munsharif. Ayakuna alana ajamiyan zaidan ala dalalati ahraf nahwu ibrahim wa ismail wa ishaq. Jadi alam dan ajam lebih dari tiga huruf. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tanwin jami'u asma'il anbiya jami'an ila arba' Muhammad wa Salih Shu'aib wa Hud sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Semua nama nabi ajam kecuali empat: Muhammad, Salih, Shu'aib, Hud sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Wa makana ala dalalatin ahraf surima sawa'un anana mutahir wasat nahu lama aw samina nahu wadu. Kalau ada isim alam yang tiga huruf, maka munsharif baik yang tengahnya berharokat ataupun tidak. Rusul yang di nuh lul itu ajal tapi munsharif karena tiga huruf. Wakila mata dan matahari kalwasan yumna wasal kama terbaca. Wakila mata dan satu yusor bayuna. Ada yang berpendapat kalau yang tengahnya berharap, yang tengahnya berharokat maka boleh munsharif seperti sakor dan semisalnya. Ada yang berpendapat kalau yang tiga huruf tengahnya sukun boleh munsharif, boleh boleh munsharif. Baik. Jadi isim alam ajam yang tiga huruf. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat jumhur munsharif baik yang tengahnya sukun ataupun berharokat. Sebagian nanti berpendapat kalau tengahnya berharokat isim alam ajamnya itu ghoyrul munsharif. Ada juga yang berpendapat Kalau tengahnya subur, boleh pun sore, boleh pun tidak. Tapi kalau alam ajar lebih dari 3 huruf, sepakat. Keliru misalnya, ya. Asalis tempat alam yang ketiga, ya, termasuk huruf besar. Ayatuna alaman ala wazni fi'li, ay ala wazni khas bil af'al, nasabban samma duriban bil talaba. Tidak sebenarnya syaitan dari si alam yang mengikuti wajah fikir, yakni mengikuti wajah khusus untuk fikir. Contohnya sabar, sabar, tuhulba, tidak sekali pakai utama sesuatu. Alfi awali ziyadah. Rasia terjadi itu tanzawal arba' di awal bulan Nafahmat Yazid Tabrin Najis atau yang ada kurfabah seperti 4 kurfabah di awal bulan. Contoh Ahmad Yazid Tabrin Najis. Tanya sabda sama huriba intolato Ahmad Yazid Tablim Najis itu isim belum sore karena apa sebab? Karena dua sebab alam dan mengikuti wazan fi'il, ya. Arabi ayatuna alaman warakaban tarkiba masjid khoi maktum diwai isim alam yang ji yang tidak diakhiri dengan wai. Nah sebab dapat hatta mautu mati kai. Nah sebab dapat hatta maut mati kai. Ini disebut musyarakat dengan dua sebab. Yang pertama alam, yang kedua murafat masji yang tidak diakhiri dengan wai. Al-Khamis ayatun ala menazidah fi al-alif dan nun. Isim alam yang ada tambahan alif dan nunnya. Nah, Uthman, Imran, Khotofan, Sufyan, ya. Ini isim alam dengan dua sebab. Isim alam dengan dua sebab. Sebab pertama alam, sebab kedua dikasih tambahan alif dan nun. Zahidah As-Sadis ayatun alaman ma'dulan di ayatun ala wazim fu'ar. Yang keenam isim alam itu adil, ya, yakni mengikuti wazan fu'ar. Wal adil wa hurujul isim ansirati asliyah. Adil ialah isim tersebut berubah dari bentuk aslinya. Nah, Umar min Amir, Zuhar min Zahir, Zuhar min Zahir, Tu'al min Zahir. Di Umar, Zuhar, Zuhar, Tu'al itu wairun syarat dengan dua sebab. Yang pertama alam, yang kedua adil. Karena dia berubah dari itu aslinya tanpa pertama. Umar sama Amir maknanya sama. Asabit ayatun alaman fi akhiri al-alif zaidah lil-ilhaq. Ya. Isim alam yang diakhiri dengan alif zaidah lil-ilhaq untuk penyesuaian. Nahu a'taw dhifra'aw ila sunyatnya wa ulhiqat wa zuluma bijakfa akto, ya, dhafra. Ini dikasih alif la'idah disesuaikan dengan wazan jakfa. supaya empat buah ya, kasih atau dasar aman alif sa'idah itu hak ditambah untuk menyesuaikan dengan wajan kalimat lain. Jadi atau dasar ini diikutkan seperti wajan syafaat. Baik, jadi ada tujuh tempat di mana alam itu wajib syar'i. Al-mas'alah atasya as-sifat tamna'u min as-sarfi fi thalathati mawadi'. Si wajib syar'i tidak memiliki dua sifat dan kelompok sifat. Sifat itu bisa wajib syar'i di tiga tempat. Al-awwal antakuna sifatan asliyatan ala wazni fi'li bisyarat antakuna ala wazni af'al wa'ala takuna mu'annatuhu bita' ka'ahmar fa'ina mu'annatahu samra amma a'mal al-musarif di'ana mu'annatuhu a'mal. Yang pertama, sifatnya itu asli mengikuti wazan fi'li, yakni mengikuti wajan af'al, dan mu'anasnya tidak boleh pakai tak. Contoh ahmar, mu'anasnya hamra'. Maka ahmar sifat yang mengikuti wajan fi'il, termasuk musyarif. Adapun a'mal, maka musyarif karena mu'anasnya armalah. Ya, nah, di warna-warna ahmar, aswad, abiyad, azrar, ahdor, semuanya itu apa? Koyukun syarat dengan dua sebab. Yang pertama sifat, yang kedua menyebabkan fi'il. Atami antakuna sifatan bizya dari al-ibarnu wa alatakuna mu'anatu tak wal aktsar al wazni fa'la nah syam sakra. Yang kedua, sifatnya ditambah dengan alif dan nun sajdah dengan syarat mu'anasnya juga tidak pakai ta, kebanyakan pakai wazan fa'la. Di sifat yang berwazan fa'la itu yang kita bahas alif dan nun sajdah itu ya, mu'anasnya tak boleh pakai tak. Kalau pakai tak, maka dia tidak boleh dilurusan. Adshan sakron amma saifan wa masor wa lagman famusor dia tidak mengatakan tak saifan masor atau lagman saifan atau astagfir. Atas antakuna sifatan makbulah, sifatnya mengikuti adil yang ada tempat wadahnya fi mawdi'ai ada di dua tempat al-adad al-wazn fu'al al-maf'al nafuhuhan al-mawhan sunat al-masna sunat al-masran rabba al-marafat ila usyak al-maksyak. Pertama berupa bilangan yang mengikuti wazan fu'al atau maf'al. Kalau ada bilangan yang mengikuti wazan fu'al atau maf'al, ini termasuk berusaha dengan dua sebab. Sebab yang pertama dia sifat, yang kedua adil. Di uhad, mauhad, tak boleh tanggung ya. Yang kedua ukhor min ah, berupa lahat ukhor. Nah, fa'idah dan ayah ukhar wa ya jamu ukhra. Ukhar jamak dari ukhra. Al-mas'alatu al-ashirah ya juzu sahru wa ya musyarif lita nasur kakir ahli nafi nah, salah sinar wa balai kawarihan kawarihan awri darul masyir ayolah ya kawri al-masyir. itu boleh ditanggungi untuk tujuan tanasuk kira-kira penyesuaian bacaan. Nah, seperti bacaan Nabi, salah silah wa aglalan khawari'an khawari'an, itu semuanya harusnya Al-Bawir Musyari. Tapi ini tadi tujuannya penyesuaian bacaan. Atau darurat syir, ini hanya terjadi pada apa yang syir. Kalau syir itu memang kadang ada kondisi darurat, gak mengikuti aturan, ya, yang boleh sore pagi semua supaya ajarnya bagus gitu, ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, kesimpulan boleh sore ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memiliki satu sebab, ada tiga macam. Kelompok yang kedua dibagi kelompok alam, kelompok sifat. Kelompok alam ada 7 tempat, kelompok sifat ada 3 tempat. Nah, ini tentang mesin kolom. Ada pertanyaan, Siti itu nama Arab atau raja? Siti Aisyah. Siti Khadijah, Pabano, orang Indonesia, ada Arab sana. Siti Aisyah, ya. Abdul Qurtubi itu yang menjadi permanen, ya, seperti uhad, mauhad itu tahqiq. Kalau yang takdir umat dari Amir, ya, nah, sudah gitu saja, tak usah lagi. Kalau lucu, ya, supaya jadi ada dua, ada yang takdir, ada yang takdir, takdir dan Tuhan, Allah, sunnah, nafsu yang takdir, umat. Amir, ya. Zufar dari Zahir, Zuhal dari Zahir. Nah, Pak Yafin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.